Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirin wadzakira. Khotbah salam azan ya Allah iyyakum. Terus selanjutnya kita akan menyimak secara langsung dari kajian kitab Dakwah yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah, dan untuk selanjutnya dari studio kami mengucapkan selamat menyimak. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا إخوة الإسلام para sahabat raja pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini membahas kitab Ad-Da'wah Dawa. Kita masuk kepada pembahasan atau fasal berikutnya. Kata beliau, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk perbuatan dosa, annaha tusaghirun nafsa wa tuqammi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta yasira asghar shay'in wa ahqara, bahwa maksiat itu mengecilkan jiwa, merusaknya, mengotorinya dan meremehkannya, sehingga jiwa itu lebih remeh dan paling remeh. Kama anna ta'atatu tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan itu mengembangkan jiwa, membersihkan dan membesarkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9-10, قَدْ أَصْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kata Allah, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams bersumpah dengan 11 kali sumpah untuk menguatkan apa? Untuk menyebutkan tentang pentingnya pembersihan jiwa itu. Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwasannya mengotori jiwa adalah perkara yang sangat buruk. Sebab jiwa yang buruk itu tidak akan masuk surga. Ia harus dicuci dulu dalam api neraka. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa min uqubatiha أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مجنون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. Bahwa orang yang berbuat maksiat, kata beliau, terus-menerus dia berada pada menjadi apa, tawanan syaitan. Dia dipenjara oleh syahwatnya. Ia diikat oleh hawa nafsunya. Sehingga ia menjadi tawanan yang dipenjara dan diikat. Padahal, kata beliau, tidak ada yang paling buruk daripada orang yang menjadi tawanan musuh bebuyutannya. Tidak ada penjara yang paling sempit daripada penjara hawa nafsunya. Dan tidak ada ikatan yang paling sulit daripada ikatan syahwatnya. فَكَيْفَ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ قَلْبٌ مَأْسُورٌ مَسْجُونٌ مُقَيَّدٌ وَكَيْفَ يَخْطُو خُطْوَةً وَاحِدَةً, kata beliau. Bagaimana akan berjalan kepada Allah? Bagaimana ia akan berjalan kepada kehidupan akhirat sementara hatinya ditawan, sementara hatinya dipenjara dan diikat? Bagaimana ia akan bisa melangkah dengan selangkah saja? Sehingga sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, orang yang diikat oleh hawa nafsu, oleh syahwat, dipenjara oleh hawa nafsu dan syahwatnya, dia tidak bisa berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, وَكَمَا أَنَّ الشَّاتَ أَلَّتِ لَا حَافِظَ لَهَا وَهِيَ بَيْنَ الذِّئَابِ سَرِعَةُ الْعَطَبُ فَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ فَذِئْبُهُ مُفْتَرِسُهُ وَلَا بُدْ. Sebagaimana kambing, kalau tidak ada yang menjaganya, maka ia akan diterkam oleh serigala. Begitu mudahnya serigala itu akan menerkamnya. Demikian pula seorang hamba, ketika ia tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan pun akan mudah untuk menggodanya. Wa innama yakunu alaihi hafizun minallahi bittaqwa, kata beliau. Ya Allah akan menjaga dia bila ia bertakwa kepada Allah. Fahiya wiqayatun minallah wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhibihi. Sehingga ia adalah merupakan penjagaan dari Allah. Bahkan ia adalah merupakan tameng yang sangat kokoh. Ia daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah. Sebagaimana ketakwaan itu, kata beliau, adalah merupakan penjagaan antara dia dan siksa dunia serta akhirat. Wa kullama kanat isyah aqrab minar ra'i kanat aslam minadh dhibbi, kata beliau. Ya, kambing kalau lebih dekat dengan penggembala, tentu ia akan lebih selamat dari serigala. Dan kambing semakin jauh dari penggembala akan semakin dekat kepada kebinasaan. Demikian pula ikhwatul Islam, seorang hamba ketika ia semakin dekat kepada Allah, ia akan semakin selamat dari godaan syaitan. Semakin ia jauh dari Allah, maka ia pun akan semakin mudah digoda oleh syaitan. Akhwal Islam, maka kewajiban kita adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian beliau berkata, wa min uqubatiha suqutul jah wal manzilah wal karamah inda Allah wa inda khalqihi, yaitu akan jatuhlah, gugurlah kedudukan dia dan kemuliaan dia di sisi Allah dan di hadapan hamba-hambanya. Fa inna akramal khalqi inda Allahi atqahum, kata beliau. Hamba yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'uhum lahu, orang yang paling dekat kedudukannya kepada Allah adalah yang paling taat kepada Allah. Wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatuhu indahu, sesuai dengan kadar ketaatan seorang hamba kepada Allah, demikian pula kadar kedekatan dia kepada Allah. Maka apabila ia berbuat maksiat kepada Allah, apabila ia menyelisihi perintah Allah, maka ia akan gugur dari mata Allah. Ia pun akan gugur dari hati para hambanya, sehingga tidak lagi tersisa kedudukan di hadapan hamba, akan menjadi leceh dan hina ya di hadapan hamba, sehingga hamba itu melihat dengan mata pelecehan dan penghinaan ikhwatul Islam. Fa'asha bainahum aswa'a aish, sehingga orang yang sering berbuat maksiat akan hidup di tengah-tengah mereka dengan kehidupan yang buruk. Khamila dzikri, dia tidak harum namanya, bahkan buruk namanya. Saqifal qadri, gugur ya harkatnya. Zarijal hali, buruk pula keadaannya. La hurmatalah, dia tidak punya kehormatan. Fala farahala walahu wala surur, dia pun tidak diberikan oleh Allah kegembiraan dan kebahagiaan. Sehingga apa? Ya, pada waktu itu ia tidak lagi mendapatkan apa? Berupa kebahagiaan hati. Kenapa, kata beliau? Fa inna humula dzikri wa suqutal qadri wal jah jalibun kulla ghammin wa hammin wa hazanin. Karena rusaknya nama, jatuhnya kedudukan, itu akan mendatangkan segala macam kegelisahan, kesusahan, kesedihan. Wala sururu ma'ahu wala farah, sehingga tidak ada lagi kebahagiaan dan kegembiraan. Wa aina hadzal alamu min ladzatil ma'siyah laula sukru syahwah, dan di manakah ini, ya kata beliau, di manakah ya kesakitan ini dari kelezatan maksiat kalau bukan karena mabuk syahwat. Artinya ketika ia berbuat maksiat, ia mendapatkan dua kali lipat, bahkan berkali lipat ya kesulitan yang diakibatkan oleh maksiat itu. Wa min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi, sebaliknya kata beliau, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang paling besar, an yarfa'a lahu bainal 'alamin dzikrah, Allah angkat penyebutan namanya di telinga di antara manusia. Wa yu'li lahu qadrah, Allah meninggikan kedudukannya ya, sehingga manusia pun memandang kepadanya dengan mata penghormatan. Bukannya ya mereka mengharapkan penghormatan, tidak, tapi akibat dari ketakwaan dan keikhlasan manusia pun menjadi ya melihat dia di hadapannya sebagai seorang yang berwibawa. Walihada khaffa anbiya'ahu wa rasulahu min dzalika bima laysa li ghairihim, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya akhi mengkhususkan para nabi, para rasul dengan apa yang Allah tidak berikan kepada selain mereka. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 45-46, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar, inna akhlasnahum bikhalisatin dhikraddar, dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ya orang-orang yang diberikan kepada mereka penglihatan dan kekuatan. Sesungguhnya kami menyelamatkan mereka dengan ya khalifah, ya penyebutan di bumi ini. Maksudnya apa? Ya kata Ibn Qayyim, ay khasasnahum bi khasifah, artinya kami istimewakan mereka dengan keistimewaan. Apa itu? Wahiyya zikrul jamil, yaitu penyebutan yang indah, alladzi yudkaruna bihi fi hadhihi ad-dar, di mana mereka harum namanya dalam kehidupan dunia ini. Wa huwa lisanu sidqil ladzi sa'alahu Ibrahim, dan itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau berdoa dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84, wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan untukku lisan yang sidq, yang benar ya pada generasi setelahnya. Artinya ya berupa apa, pujian yang baik akibat ketakwaan, akibat keikhlasan, akibat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang anak-anaknya. Ya, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dalam surat Maryam ayat 50. Ya, dan kami berikan kepada mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisan sidqin yang tinggi. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Insyirah ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat di penyebutanmu dalam kehidupan dunia ini. Fa'atba'ur rusul, maka pengikut para rasul tentu mereka mendapatkan nasib ya sesuai dengan warisan berupa ketaatan dan mengikuti mereka. Maka setiap orang yang menyimpang dari mereka akan apa, terluput sesuai dengan penyimpangan mereka dan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang taat, semakin seseorang kuat dalam istiqamah, dan semakin dalam keilmuan seorang hamba, Allah semakin harumkan namanya. Wallahi, bukan keharuman yang mereka harapkan. Mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Mereka hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Tapi karena keikhlasan itulah Allah jadikan harum nama mereka. Ikhwatal Islam, berbeda dengan orang berbuat maksiat. Semua kita tentu sudah sering mendengar siapa itu Fir'aun. Dia terkenal, tapi apakah dia terkenal dengan kebaikan atau dengan keburukan? Jawabnya tentu ia terkenal dengan keburukan. Kita semua sering mendengar Karun, si Karun yang serakah dan tamak. Dia terkenal, namun dijadikan ia tenar dengan keserakahan dan ketamakannya. Akan tetapi ikhwatul Islam, orang-orang yang mentaati Allah, selalu senantiasa Allah harumkan. Lihat para a'immah, para imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syu'bah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, para imam-imam kita itu. Ya Allah harumkan nama mereka karena ketaatan mereka, karena ilmu mereka dan keikhlasan mereka dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, di antara pengaruh buruk perbuatan maksiat, wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma'al madhi wasyarafi wa taksuhu asma'al dzambi wassighari. Di antara pengaruh buruknya bahwa maksiat itu, kata beliau, mencabut dari pelakunya nama-nama pujian dan kemuliaan. Justru ia malah memakai nama-nama celaan dan kehinaan. Orang yang banyak berbuat maksiat akan tercabut darinya nama mukmin. Dia tidak lagi disebut mukmin. Dia tidak lagi orang yang disebut orang yang berbuat kebaikan. Tidak lagi orang disebut orang yang bertakwa dan mentaati. Tidak lagi disebut orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Tidak lagi disebut orang yang wara. Tidak disebut orang soleh. Tidak disebut seorang ahli ibadah. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang senantiasa kembali dan baik dan diridhai. Tidak. Akan tetapi apa yang terjadi, orang yang berbuat maksiat dan sering berbuat maksiat, dia memakai pakaian apa? Dia fajir. Dia asi, suka berbuat maksiat. Dia penentang. Dia orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nama-nama yang buruk, ya akhi. Ya. Dia pelacur. Dia pencuri. Dia pembunuh. Dia pendusta. Dia pengkhianat. Ya, dia pemutus silaturahmi. Itu adalah nama-nama yang buruk akibat daripada perbuatan maksiat itu. Orang seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Ya, manusia pun keluh untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Manusia pun keluh untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik akibat daripada perbuatan maksiat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan. Allah berfirman, "Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman." Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, seburuk-buruk nama kefasikan, nama adalah kefasikan setelah keimanan. Ikhwatul Islam. Maka dari itulah, ya, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjauhi kemaksiatan, diberikan kepadanya nama-nama yang baik. Oleh karena itu, ya akhi, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah wafat atau kematian seorang kafir, disebutkan dalam kisah itu dalam hadis Bara bin Malik, ya, bin Malik yang begitu panjang, di mana ketika roh orang kafir itu diangkat ke langit, maka para malaikat ia berkata, roh siapa ini, busuk sekali. Maka ia, kata Rasulullah, disebut dengan nama-nama yang paling buruk. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika rohnya diangkat ke langit, maka para malaikat berkata, roh siapa ini begitu harum? Maka disebutlah ia untuknya dengan nama-nama yang paling baik sewaktu di dunia. Subhanallah. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Ibnu Qayyim, di antara pengaruh buruknya, wa min uqubatiha, annaha tu'athiru bil khasiyah fi nuqsanil aqli, bahwa maksiat itu secara khusus bisa mengurangi akal. Fala tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillah wal akhar 'asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad wa sawabu qarinuhu. Ya, maka engkau apabila bandingkan antara orang yang suka berbuat maksiat dengan orang yang suka berbuat ketaatan kepada Allah, maka engkau akan dapati bahwa akalnya orang yang senantiasa mentaati Allah ternyata lebih sempurna dan lebih mendekati kebenaran daripada akalnya orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, seringkali Allah atau Al-Quran mengajak bicara kepada orang-orang yang berakal. Coba saja misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang diberikan pikiran. Allah juga berfirman, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang diberikan pikiran agar kalian tuh beruntung. Ya, Allah juga berfirman, wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang ingat kecuali orang-orang yang diberikan pikiran. Ya. Makanya ikhwatal Islam, ya, Al-Qur'an ini datang untuk orang-orang yang berpikir dan berakal, yang mau menggunakan akalnya. Adapun orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang rata-rata mereka jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, wa kaifa yakunu aqilan wa firal aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu. Bagaimana disebut orang itu berakal, kata beliau. Bagaimana akan disebut berakal orang yang senantiasa memaksiat, orang yang suka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ia tahu itu maksiat, dia pun melihatnya dan menyaksikannya. Faya'sihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu, wa ista'inu bini'amhi ala masakhitihi. Sehingga ia pun ya, berbuat maksiat padahal ia tahu bahwa Allah melihatnya. Dia pun menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk apa? Untuk mendapatkan kemurkaannya. Wa yastad'i kulla waqtin ghadabahu alaih. Dia pun malah apa? Ya, mendatangkan setiap waktunya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan laknatnya. Bahkan ia pun menjauh daripada mendekat kepada Allah. Dia terusir dari pintunya. Ia pun berpaling dari Allah. Akhirnya apa? Dia mendapatkan kehinaan. Akibatnya apa? Dia pun dibiarkan oleh Allah, digoda oleh musuh-musuhnya. Akhal Islam, fa ayyu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yawmin aw dahrin thumma tanqadhi ka'anna hulumun lam yakun. Maka akal mana, ya, dan bagaimana akan disebut dia berakal, kata beliau, orang yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat atau sehari atau hanya sebatas beberapa menit saja, atau beberapa detik, ataupun beberapa saat yang tidak lama, kemudian setelah itu akan hilang, ya, menjadi bagaikan mimpi-mimpi yang sama sekali sebetulnya tidak pernah terjadi. Sesaat dia berbuat maksiat, akibatnya apa? Dia mendapatkan, ya, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang panjang, na'udzubillah. Bagaimana orang ini disebut dengan orang yang berakal? Ya, di mana ia lebih mengutamakan kelezatan yang sesaat dan meninggalkan kelezatan yang selama-lamanya, yang abadi. Orang yang berakal, ya akhi, akan berpikir bahwasannya kelezatan yang abadi itu yang paling penting. Kelezatan yang panjang itu adalah yang dia inginkan. Adapun kelezatan yang sesaat tapi malah mendatangkan azab yang terus-menerus, itu pada hakikatnya sebuah kerugian yang nyata. Makanya beliau berkata, fa'ayu aqlin liman athara ladzata sa'atin aw yawmin aw dahrin. Ya. Akal mana dan bagaimana akan disebut akal dan berakal orangnya, orang yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat. Ya, padahal akhi, kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah merupakan tujuannya orang-orang yang berakal. Ikhwatal Islam. Kemudian beliau berkata, "Wa ya ajaban law sahhatil uqul. La'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farahati was-sururi wa tibil 'aysh innama huwa fi ridha. Fi ridha'i manin na'imu kulluhu fi ridha'." Sungguh sangat mengherankan, kata beliau. Kalaulah akal itu sehat, tentu ia akan tahu bahwa cara untuk menghasilkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik, yaitu hanyalah mencari keriduan orang yang seluruh kenikmatan ada pada keriduannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alam wal adabu kullu fi sakhatihi wa ghadabih. segala macam kesakitan, segala macam azab, semua ada pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Safiridahu qurratul uyun. Pada keriduan Allah terdapat kesejukan pandangan, kebahagiaan jiwa. Wahayatul qulub. Pada keriduan Allah pun terhadap kehidupan hati, kelezatan ruh, kebaikan hidup, kelezatan hidup, bahkan kenikmatan yang paling thayyib. Kalaulah ya kelezatan itu ditimbang dengan apa? Ya kelezatan berupa kelezatan hati akibat dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebesar biji sawi saja. Ya, kalau ditimbang dengan kenikmatan dunia seluruhnya tentu tidak akan bisa menandinginya. Bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin lam yarda bid dunya wa ma fiha iwadan minhu. Bahkan kata beliau, seorang hamba yang hatinya telah mendapatkan kebahagiaan akibat ketaatan kepada Allah dan ridha-Nya, ia tidak akan ridha untuk diganti dengan dunia. Karena dia tahu bahwasanya kebahagiaan hati itu segala-galanya. Coba antum lihat ya akhi. Ya, orang yang diberikan kekayaan, kemewahan, akan tetapi dia banyak berbuat maksiat kepada Allah. Kekayaannya, kemewahannya tidak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Hatinya dipenjara oleh hawa nafsunya. Maka ia ditimpa berbagai macam ham, kegelisahan, ya ketidaktenangan dalam hatinya akibat apa? Kemaksiatan yang dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala walaupun diberikan oleh Allah berupa rizki yang mungkin dia pas-pasan dalam kehidupan dunia ini, namun dia bahagia. Kenapa? Karena ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam. Makanya orang yang sudah betul-betul merasakan kenikmatan hati dengan iman dan Islam, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah ridha untuk diganti dengan dunia. Walaupun manusia datang kepada dia dengan membawa dunia dan seisinya, ya untuk menggantikan kebahagiaan hati itu dia tidak akan pernah berikan sama sekali. Wa ma hadza fa huwa yatana'am bi nasibihi min ad-dunya a'dham min tana'umil mutrafina fihi. Ya, namun dengan bersamaan dengan itu ya akhi, orang beriman yang senantiasa mentaati Allah, yang senantiasa mendapatkan, ya berusaha mencari ridha Allah, selain dia mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan hati, ternyata dia pun tetap diberikan oleh kenikmatan dunia. Bahkan kenikmatan dunia yang dia hasilkan itu lebih besar daripada kenikmatan orang-orang kaya raya yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rizkinya diberkahi oleh Allah. Karena rizkinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ya, akibat daripada apa? Ya ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam. Kata beliau, "Fala ilaha illallah. Ma anqasa aqla man ba'ad durra bil ba'ri wal miska bir rajiy." La ilaha illallah, kata beliau, betapa kurangnya akal orang yang menjual susu dengan tinja. Betapa bodohnya orang yang menjual yang minyak wangi yang paling wangi, ya dengan bau busuk, bau bangkai. Wa murafaqatal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin bi murafaqatil ladzina ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum. Betapa bodohnya, kata beliau, orang yang mengganti, ya, yang seharusnya dia menjadi teman-temannya para nabi, siddiqin, para syuhada dan orang salihin, namun dia ridha dengan menjadi teman orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merekalah akan menjadi bahan bakar api neraka. Akal Islam. Maka orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu hendaklah berpikir. Hendaklah ia berpikir. Ini bahwasannya dia hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dibungkus kain kafan, kemudian dia akan dikuburkan, kemudian dia akan ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa min a'zami uqubatiha. Di antara pengaruh buruk maksiat yang paling besar, annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala, bahwa itu menjadikan antara hamba, hubungan hamba dengan Allah itu terputus. Wa idza waqa'atil qati'ah, apabila hubungan antara hamba dengan Allah itu terputus, in qa'atkin qata'at anhu asbabul khairi wa tasalat bihi asbabus syarr, maka akan terputus pula, kata beliau, sebab-sebab kebaikan, dan bahkan ia malah bersambung dengan sebab-sebab keburukan. Iya, bukankah kebaikan itu semua dari Allah? Kalau seseorang terputus dari Allah, bagaimana ia akan mendapatkan kebaikan? Ia tidak akan mendapatkan kebaikan, justru ia akan mendapatkan berbagai macam keburukan. Makanya beliau berkata, fa'ayu falahin wa ayyu rakhain wa ayyu 'aishin liman inqata'at anhu asbabul khair wa qati'a ma bainahu wa baina walihi wa maulah alladhi la ghina lahu anhu tarfata 'ain. Kata beliau, maka ya, keuntungan apa, apa manfaatnya sebuah keuntungan, ya, apa manfaatnya sebuah kegembiraan kalau ternyata ia terputus dari sebab-sebab kebaikan, sehingga akhirnya dia diputus antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sangat butuh kepada Allah. Dia sama sekali ia tidak pernah merasa, tidak berasa butuh kepada Allah, karena setiap harinya, ya akhi, kita ini terus diberikan nikmat. Kita semua setiap detiknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ternyata kalau ternyata sebab-sebab kebaikan itu Allah putus, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita kebaikan itu. Ya, kita memohon kepada Allah agar diperbaiki hati kita ini. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk terutama buat diri saya pribadi, demikian pula para pendengar sekalian. Ya, dan menjadikan orang-orang yang suka berbuat maksiat itu takut kepada Allah dan segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani Dawa Isyafi, yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan seperti biasa, kita akan membuka beberapa sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau melalui pesan singkat di 0888-763-110. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 secara langsung atau melalui pesan singkat. Kami ulangi nomornya di 0888-763-110. Taib Ustaz, untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Halo. Halo Ustaz. Halo. Ya, pertanyaan dari pesan singkat untuk yang pertama saja. Ya, ya, dari pendengar kita di Bogor, Pak Darga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah berjanji untuk tidak berbuat maksiat, tetapi saya langgar. Bagaimanakah cara membayar janji atas Allah Ta'ala ini untuk tidak bermaksiat kembali? Apakah ada kafarat janji terhadap hal ini? Ikhwatul Islam, kewajiban kita adalah berazam, ya, bertekad bulat untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Adapun berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat, ini sangat sulit, ya akhi. Kenapa? Karena yang pertama, dasar manusia itu sendiri, ya, sulit untuk tidak berbuat maksiat. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khatta, wa kharal khatta'ina tawabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah. Makanya, ya, saya tidak pernah tahu ada para salaf terdahulu yang dia berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat. Ya, kenapa? karena diri kita ini ammaratun bisu, dan kita untuk sulit di dalam, apalagi di zaman sekarang ini, untuk jauh menjauhi maksiat yang sifatnya kecil itu, ya sulit sekali. Ya Allah, maka kecuali kalau memang itu maksiat-maksiat besar, maka wajib kita tinggalkan. Adapun maksiat-maksiat kecil, maksiat-maksiat besar, itu jelas ya, seorang hamba janganlah dia itu jatuh kepada perbuatan maksiat-maksiat besar. Adapun maksiat-maksiat kecil, na'am, wajib kita tinggalkan. Namun terkadang ya jiwa ataupun keadaan ya menjadikan kita sulit untuk menghindari maksiat itu. Apalagi di zaman sekarang ya, kita sulit untuk menghindari pemandangan-pemandangan yang sifatnya maksiat. Telinga kita terkadang ya suka mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ya musik di mana-mana, merajalela dan yang lainnya. Maka ya kalau antum berbuat seperti itu, ya dengan berkata saya berjanji kepada engkau ya Allah untuk tidak berbuat maksiat, ya kemudian anda berbuat maksiat, maka ya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun kata-kata tadi yaitu berjanji kepada Allah, saya berjanji untuk tidak berbuat maksiat, saya katakan saya belum pernah mendapatkan hal ini diucapkan oleh para salafus saleh terdahulu, sebab ya apa Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Tapi kita sebatas kita berusaha berazam, bertekad bulat untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, memohon kepada Allah kekuatan. Ya Allah, ya palingkan aku dari maksiat, kuatkan hatiku, berikan aku khasyah. Rasulullah SAW saja hanya mohon kepada Allah, ya as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ya rasa takut kepada engkau di waktu sendiri maupun di waktu apa di hadapan orang banyak. Nah. Kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan, dari mana Ibu? Mia, Tamulang. Ya, silakan langsung dengan Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ustaz, saya mau nanya, di lingkungan rumah saya ini banyak sekali ibu-ibunya pada ngegosip, ngerumpi. Salah nggak sih Ustaz kalau saya tuh nggak bersosialisasi karena untuk menjauhi hal-hal kayak gitu Ustaz? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apabila memang ya kumpulnya kita dengan ibu-ibu itu tidak bisa merubah, dalam artian kita tidak bisa mewarnai mereka, bahkan kita yang diwarnai dan bahkan kita malah ikut-ikutan menggosip, tentu meninggalkan majlis seperti itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin, kata Allah. Apabila engkau melihat ya orang-orang wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina, orang-orang yang apa tenggelam dalam mencemooh ayat-ayat kami itu, fa'rid anhum, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan apa tema pembicaraan yang lain. Dan apabila setan malah menjadikan kamu tuh lupa, maka janganlah sekali-kali kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengingkari ya perbuatan mereka dan kita bisa luruskan mereka, kita ingatkan mereka bahwa itu adalah perbuatan maksiat, tentu ini lebih afdal. Ya, sebab kita membantu saudara kita ya agar ia selamat dari godaan syaitan yang terkutuk dengan seperti itu. Nah, masih di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Bapak? Ibnu Arasuli dari Depok. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Kencang Pak. Waalaikumsalam. Silakan dikencangkan Pak. Ustaz, ini tadi disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itulah orang yang berakal. Yeah. Orang-orang yang mempergunakan kalbunya. Yeah. Namun sementara itu bagi asumsi bagi kebanyakan orang, orang yang berakal itu adalah orang yang otaknya cerdas ya, tapi walaupun nanti dia itu melakukan pengrusakan gitu. Nah. Ya, ini untuk sementara ya, asumsi. Jadi bagaimana caranya kita mengkaitkan ya bahwa orang taat itu adalah orang yang mempunyai akal ataupun afalat akilun ya Allah kata ke dalam Al-Qur'an itu Ustaz. Terima kasih. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sebuah permisalan, Pak. Kalau ada orang diberitahu bahwa ya di kelas itu ada air yang beracun, dan dia tahu itu air beracun kemudian diminum juga. Ya, kita katakan ini orang bodoh. Walaupun dia orang yang paling jenius di dunia. Makanya ya orang yang berakal itu tidak harus identik dengan orang yang cerdas. Ya orang yang cerdas otaknya, ya dia bisa pandai matematika, terkadang dia disebut tidak berakal. Buktinya saja lihat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut orang-orang musyrikin Quraisy itu qaumun la ya'qilun, ya. Kaum yang tidak berakal, padahal orang-orang Quraisy apa cerdas-cerdas, ya otaknya encer-encer. Ya mereka tuh jago-jago menghafalkan dan yang lainnya, syair-syair Arab mereka hafalkan. Ya siasat dan taktik perang yang jitu mereka kuasai. Tapi Allah tetap mengatakan mereka qaumun la ya'qilun, kaum yang tidak berakal. Ini menunjukkan orang yang berakal itu hakikatnya apa? Itu orang yang mengetahui apa yang perkara yang baik untuk jiwa dan kehidupannya. Makanya orang yang mentaati Allah dikatakan berakal walaupun dia ya matematikanya ya cuma dapat 4 atau 5 gitu. Orang yang mentaati Allah disebut berakal walaupun dia mungkin ya dari sisi apa enggak apa dari sisi IQ-nya ya agak-agak jongkok gitu. Kenapa orang ini disebut berakal? Karena ia tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhiratnya. Orang yang jenius tapi dia tidak tahu untuk kebaikan untuk dia di dunia dan akhiratnya. Dia tidak tahu tentang tujuan hidupnya dan hakikat dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tetap saja tidak berakal. Qaumun la yaqilun, mereka itu. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, orang yang cerdas itu pada hakikatnya apa, kata Rasulullah, itu orang yang banyak mengingat kematian. Ya disebutkan pula dalam sebuah asar atau disebutkan diriwayatkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu siapa? Itu orang yang menguasai jiwanya dan berusaha beramal untuk menghadapi kehidupan kehidupan setelah kematian. Nah, kita masih angkat di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Bapak? Dengan Pak Ahmad dari Tanjung Priuk. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanyakan mengenai makmum yang masbuk ketika ia mendapatkan imam sedang duduk istiros. Apakah makmum tersebut mendapatkan rakaat kedua tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan fikih. Sebetulnya masalah fikih kalau bisa ditanyakan pas pelajaran fikih ya, hari Ahad pagi itu. Tapi tidak apa-apa kita jawab bahwa seseorang dikatakan mendapatkan satu rakaat. Apabila ia mendapatkan rukuknya imam. Jadi batasan yang paling akhir adalah rukuk. Ya, kalau kita mendapatkan imam sedang rukuk, maka kita mendapatkan satu rakaat. Adapun kalau kita mendapatkan imam sedang duduk ya, apa iftirash dua rakaat apa sedang tahiyat misalnya duduk iftirash, maka kita tidak mendapatkan rakaat itu. Ya, Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Umu Indra di Kebayoran Lama. Ustaz barakallahu fik. Pertanyaan kita angkat dari yang lain terlebih dahulu sebelum pertanyaan dari Umu Indra. Ustaz barakallahu fik, Ustaz, bagaimanakah syariat memandang perbuatan pegawai yang mengisi waktu luangnya di dalam pekerjaan tersebut untuk mempelajari buku-buku agama sebagai informasi, waktu kerja selama 10 jam tetapi waktu efektif untuk bekerja hanya 3 jam dan sisa waktunya yang 7 jam benar-benar luang dan digunakan untuk mempelajari ilmu agama. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Iya. Ya, apabila memang waktu efektifnya 3 jam dan selebihnya tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ya, karena mungkin karena sudah selesainya pekerjaan ataupun yang lainnya. Ya, selama tidak ada tugas dari misalnya atasan atau yang lainnya, lebih baik digunakan waktu luang itu dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, diantaranya yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama tadi. Cuma yang perlu diperhatikan ya, akhi, banyak orang yang banyak mengambil ilmu agama dari internet. Saya katakan ini tidak cukup. Bahkan terkadang internet itu membuat banyak orang yang pusing dan riwet, ya. Terkadang qila wa qala yang adanya adalah seperti itu. Yang lebih baik lagi kalau dia mengambil dari situs-situs internet yang itu adalah ya kajian kita para ulama. Ya langsung para ulama yang menyampaikan itu lebih bagus, lebih baik dan lebih ahsan. Adapun membaca ya situs-situs hanya kemudian kita lihat sebagian para penuntut ilmu sibuk dengan apa membantah ya, kemudian berdialog di internet di situs-situs itu, wallahi dihabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Lebih baik dia tahsilul ilm, dia menghasilkan ilmu yang lebih bermanfaat, lebih masih banyak ilmu-ilmu yang dia belum kuasai pada waktu itu. Iya. Nah, kemudian dari seorang pendengar di Depok, Ustaz, jenis maksiat seperti apakah sehingga Allah Ta'ala sebagaimana yang antum sebutkan tadi memutuskan hubungan dengan hambanya? Tentu ikhwatul Islam, pada asalnya semua maksiat itu adalah mengurangi ya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan semakin bertambah dengan ketaatan dan akan semakin berkurang dengan kemaksiatan. Makanya keterputusan antara hamba dengan Allah ya kadarnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang terputus pada sebagian tapi tidak terputus pada sebagian yang lain. Ada lagi yang terputus sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dia melakukan perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan apa dia di apa ditutup hatinya. Di antaranya contohnya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man tarakal juma' isalasan mutawaliyat tada'allahu qalbahu tada'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan ya salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan ya stempel hatinya, dia tertutup hatinya itu, hatinya terputus sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada juga yang dia itu terputus sebagian. Seperti misalnya Rasulullah SAW, man qata'a waṣ-saffan qata'ahu Allah. Ya, barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan ya. Namun tetap dia salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akibat dia memutuskan saf, dia melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dia terputus dari Allah, sebagian tidak. Makanya keterputusan di sini adalah ya sesuai dengan derajat dan tingkat kemaksiatan yang dia lakukan. Semakin besar dan semakin dia itu mendekati kekufuran, semakin dia sangat memutuskan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon, kembali kita angkat di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung dengan Ustaz. Ya, saya ingin bertanya Ustaz, pada tahun-tahun yang lalu suami saya banyak berbuat maksiat ya. Bahkan sampai saat ini sih baru mau menjalankan sholat 5 waktu itu pun belum konsisten. Saya itu ber-KB Ustaz karena dikhawatirkan suami saya banyak mendolimi saya dengan berbagai macam maksiat. Bagaimana hukumnya saya ber-KB dan bagaimana saya menghadapi suami yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan menjadikan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita banyak anak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam." Kata Rasulullah, nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya kepada suami dan yang banyak anaknya, karena aku ini akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengecam orang-orang yang membunuh anaknya ya dengan pembunuhan yang tersembunyi, wa'dul banat, karena dia takut dia tidak diberikan rezeki ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya, janganlah kalian membunuh ya anak-anak kalian itu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, terkadang kalau kita lihat orang-orang yang membatasi kelahiran, terkadang alasannya begitu, nanti kalau banyak anak saya dapat rezeki dari mana? Ya, karena kekhawatiran kefakiran itulah yang kemudian akhirnya dia membatasi anaknya. Maka yang seperti ini, ikhwatul Islam, jelas merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, kita lihat orang-orang yang berusaha untuk membatasi kelahiran, ya rata-rata karena masalah pertimbangan ekonomi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, bukan kalian memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki semuanya. Namun karena keimanan yang lemah kepada Allah sebagai pemberi rezeki itu akhirnya apa? Jatuh kepada ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan yang berasal dari syaitan. Tentu beda dengan orang yang membatasi kelahiran karena ada mudarat yang akan menimpa badannya. Maka ya ketika ada misalnya fatwa dari seorang dokter dan berkata bahwa kalau dia melahirkan atau begini akan menyebabkan mudarat, ya, maka pada waktu itu ya, membatasi kelahiran adalah perkara yang disyariatkan. Baik, masih di line telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Dari Gema di Jakarta Selatan. Silakan Bapak langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya di bagaimana seharusnya sebagai orang tua dalam mendidik anak di zaman sekarang ini yang memang dimana orang tua itu dituntut sedemikian rupa untuk menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak orang tua inginkan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum termasuk orang-orang tua yang senantiasa diberikan kekuatan dan perhatian terhadap anak antum itu. Ikhwatul Islam, pendidikan anak memang sangat penting karena itu adalah tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, kerusakan anak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat akibat tidak dididik oleh orang tuanya. Maka dari itulah orang tua yang baik tidak adalah orang yang betul-betul memegang amanah yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa pendidikan anak ini dengan kesungguhan. Ya, dengan penuh kesungguhan. Maka dihindarkan dia pertama seorang orang tua yang baik. Dia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang Islami dan memberikan lingkungan yang Islami buat anak-anaknya. Bila ia tinggal di suatu lingkungan yang buruk, yang penuh dengan maksiat dan ini, maka dia segera pindah, ya, mencari lingkungan yang lebih baik untuk kelak ia bergaul anak-anaknya itu. Yang kedua, dia pun berusaha untuk menjauhkan anak-anaknya dari berbagai macam sarana menuju kemaksiatan semampunya. Ya, dia tidak membeli televisi, sebab televisi sekarang ini akhlak Islam yang menjadi sebuah sarana yang paling empuk, ya, untuk menghancurkan anak-anak kita. Mungkin kita orang tua yang membeli televisi niatnya adalah hanya sebatas untuk nonton, ya, acara-acara yang menurut dia bermanfaat. Ya, tapi kita tidak tahu setelah kita pergi kerja ternyata anak-anak menyetel acara yang lainnya. Maka itu tetap tanggung jawab dia. Sebab kenapa? Karena itu adalah zariah. Ya, televisi itu menjadi sebuah pendorong yang menyebabkan mereka terjerumus kepada acara-acara itu. Akibat dari siapa? Orang tuanya sendiri. Makanya orang tua yang bijak, ia akan berusaha untuk meninggalkan segala macam hal yang menjerumuskan anak-anaknya kepada apa? Ya, hal apa sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia berusaha untuk memberikan tempat-tempat atau memilihkan sekolahan-sekolahan yang betul-betul menjaga akidahnya, menjaga akhlak dan muamalahnya. Ya, dia tidak hanya sebatas melihat kepada sekolah itu favorit atau tidak, tapi dia melihat apakah anak saya akan terjaga daripada apa penyimpangan atau tidak. Makanya kalau kita perhatikan, ya, ketika Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam meninggal dunia, apa yang dikatakan kepada anak-anaknya? Ya, kata beliau, ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku nanti? Beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau kita beda, yang kita ngomongnya ma ta'kuluna min ba'di, ya, apa yang kalian makan setelahku, hai anak-anakku? Tidak. Para nabi dahulu itu, ya, yang dia pikirkanlah keselamatan akidah anak-anaknya. Bagaimana akidah saya, anak saya ini, ya, selamat. Kalau kita terkadang yang menginginkan anak kita ini sekolah di tempat-tempat yang favorit, ya biar nanti katanya apa anak saya bisa jadi orang, ya padahal udah jadi orang. Ikhwatul Islam, ya orang tua yang bijak tentu ia akan memilihkan sekolah yang terbaik, walaupun dia harus ia merantau di negeri orang atau di tempat yang jauh. Lihat para ulama terdahulu, ya ibu-ibu mereka yang luar biasa. Imam Syafi'i karena berkat ibunya lah, ya beliau menjadi seorang ulama besar. Semenjak kecil ibunya mendidik dia, memasukkan dia ke sekolahan baca tulis, ya dididiknya dan dimasukkan dia kepada sekolah tahfidz Quran. Akhirnya Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Quranul Karim. Akibat apa? Ya ibunya yang berusaha mendukung terus Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu agama. Nah. Kemudian dibawanya oleh ibunya ke majelis-majelis ilmu. Ya kemudian disuruhnya oleh ibunya supaya dia pergi ke negeri-negeri untuk mencari ilmu, ya kepada guru-gurunya. Sehingga menjadilah beliau ulama-ulama besar yang ternama, yang harum namanya sampai hari ini. Akibat dari apa? Perjuangan seorang ibu untuk apa? Mendidik anaknya. Ya, terkadang kalau ibu yang dia tidak berpikir, aduh kasihan anak saya jauh sekolahnya, nanti gimana dan begitu. Ya, padahal kebaikan untuk anaknya sendiri. Makanya orang tua yang bijak adalah yang bagaimana? Yang berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik buat anaknya. Ya dalam hal apa, dalam untuk apa menjaga apa agamanya dan akidahnya. Wallahi ya akhi, orang tua hendaklah berpikir bahwa anak sudah dituliskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi anak soleh, maka keuntungan buat Anda. Anda akan mendapatkan keuntungan di dunia dengan bakti dia kepada Anda. Di dalam kubur Anda akan mendapatkan aliran pahala amalannya. Dalam kehidupan akhirat Anda akan dimasukkan ke surga dengan anak Anda itu. Bahkan derajat Anda di surga semakin dinaikkan dengan akibat daripada apa amalan anak soleh itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, al-waladu min kasbi abih, anak itu adalah hasil usaha orang tua. Dan Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa hasil usahanya sendiri. Ya, maka kalau kita berjerih payah mendidik anak kita, dia menjadi orang soleh yang betul-betul bertaat kepada Allah, maka semua ya ketaatan yang dilakukan anak kita itu akan mengalir kepada kita kelak setelah kita meninggal dunia. Itu semua hasil dari jerih payah kita. Bukankah itu sebuah keuntungan yang besar ya? Ya Allah, keuntungan yang besar. Nah. Baik, kita angkat kembali untuk yang berikutnya di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan langsung dengan Meta dari Depok. Ya, silakan. Di perumahan saya ini hari Sabtu depan tuh mau diadakan, jadi semacam ada di sini perkumpulan kebaktian dari Nasrani akan mengadakan acara pengobatan massal untuk para khodimat. Ya. Nah, itu kemudian terjadi keresahan di kami gitu kan. Kemudian saya diberi amanat oleh DKM itu untuk semacam ada pemboikotan gitu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi saya juga masih bingung apa yang harus saya lakukan. Gitu aja. Baik. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya, kita berusaha untuk menasihati teman-teman kita sesama muslimah dan muslim bahwa acara seperti ini diadakan oleh orang kafir dengan tujuan-tujuan tentunya ingin ya menawarkan akidah mereka kepada kaum muslimin. Ya, biasanya orang ya akhi kalau sudah merasa dirinya merasa orang lain punya jasa kepada dirinya atau setidaknya dia memandang wah kok orang-orang itu baik, itu akan mulai akan condong kepada kesesatan. Maka dari itulah ya ibu berusahalah nasihatin dengan memberikan sebaran-sebaran ataupun yang lainnya, nasihat yang baik kepada kaum muslimin dan muslimah yang ada di komplek itu ibu ya, bahwa untuk tidak mengikuti kegiatan seperti itu karena itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, ya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon atau kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dulu dari Ibu Hanan di Karawang. Ustaz, orang yang berbuat maksiat kemudian bertobat, kemudian berbuat maksiat kembali, kemudian bertobat kembali, bagi begitu terus berulang-ulang, apakah kemudian Allah akan menutup pintu hatinya bagi orang tersebut, Ustaz? Nah, seperti ini, dilihat keadaannya. Apabila dia jatuh kepada dosa yang sama berulang-ulang terus seperti ini. Nah, Ustaz. Halo? Halo. Ya. Ya, orang seperti ini dilihat keadaannya. Hmm. Bila dia ya melakukan dosa ini, dan dia melakukan dosa itu bukan karena akibat kesengajaan yang dia lakukan, dalam artian dia juhud begitu, ya ngeyel dan tetap ingin berbuat maksiat, ya akibat daripada ngeyel itu ittiba'ul hawa. Maka orang seperti ini ya, ketika dia bertobat kepada Allah, memohon ampunan lagi, berdosa lagi, mohon ampunan lagi. Hal disebutkan dalam hadis dalam hal ini, ya hadis itu sahih. Jadi mas seorang hamba, kata Rasulullah, ada yang dia bertobat kemudian berbuat maksiat lagi. Kemudian bertobat lagi, dia berbuat maksiat lagi. Tapi ia terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia mengakui akan dosanya. Namun, ya dia pun dia berusaha untuk menjauhi berbagai maksiat, berbagai macam maksiat. Namun karena ya seorang manusia itu terkadang begitu. Ya kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu suka berbuat salah. Ya, tapi dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, alima abdu abdi annalahu rabban yaghfiruhu. Ya, hambaku tahu, kata Allah, bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosanya, maka Allah pun ampuni dosanya. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang jatuh kepada dosa yang sama terus-menerus, dan dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Karena lafaz hadis yang saya sebutkan tadi disebutkan bahwa dia jatuh kepada dosa lain, bukan perbuatan dosa yang sama. Iya. Ya, adapun yang jatuh lagi kepada dosa yang sama, saya tidak tahu tentang keadaan orang seperti ini. Yang jelas ya, hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ya orang yang bertaubat kepada Allah, kata Imam Nawawi, di antara syaratnya yang pertama dia harus menyesal, yang kedua dia harus meninggalkan dosa tersebut. Iya. Yang ketiga, dia berusaha, berazam, ya bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu sendiri. Namun kalau dia memang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah dan menyesali semuanya itu, dan dia berusaha untuk terus, namun suatu ketika misalnya karena keteladaran dia atau kelalaian dia, kemudian dia jatuh kembali kepada dosa tersebut, kemudian dia kembali bertobat dan bersungguh-sungguh bertobat, semoga Allah mengampuni dosanya. Nah, kita angkat pertanyaan dari Ummu Syifa di Bekasi. Ustaz, di lingkungan saya tinggal banyak orang Nasrani. Pertanyaannya, bolehkah bagi kita untuk menengok mereka ketika mereka sakit atau meninggal dunia? Iya, ikhwatul Islam, menengok mereka dalam rangka mendakwahi mereka boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang Yahudi yang sakit, lalu Rasulullah SAW menawarkan kepadanya Islam. Ya, kalau memang itu tujuannya, na'am, itu dianjurkan. Semoga Allah selamatkan dia dari api neraka tentunya. Tapi kalau tujuannya dalam rangka menghormati mereka sebagai seorang agama Nasrani, ini adalah haram. Karena para ya, orang-orang kafir itu tidak terkehormatan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dilihat keadaannya. Kalau memang ternyata dia ya menjenguk orang sakit tersebut dalam rangka untuk apa, mendakwahi dia dan supaya dia tertarik kepada Islam, maka itu dengan disyaratkan dia tidak terpengaruh dan tidak diwarnai, tidak mengapa. Kalau memang ternyata jelas terlihat maslahatnya besar. Tapi kalau ternyata ya itu akan malah menjerumuskan kepada pemberian loyalitas dia, karena wala dan baro ini kepada orang kafir kita tidak boleh wala dan tidak boleh memberikan loyalitas. Ya. Adapun sebatas muamalah dunia, silakan saja. Tapi dalam masalah agama, ini yang berat. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Pak. Dari mana? Dari Abu Rijal, Pak. Iya, ada feedback, Pak, masih. Dikecilkan radio monitornya, Pak. Iya, gini, Pak. Saya menyambung yang kemarin, Pak, tapi belum tuntas ini, Pak, ya. Jadi saya kan petugas keamanan. Jadi di dalam teman saya itu ada seorang Nasrani yang karena ada kasus bahwa dia menghalangi saya untuk berbuat melaksanakan syariat, yaitu saya kan salah satu petugas yang berjenggot dan isbal juga ya, apa menghindari isbal. Jadi teman saya itu menghalangi dan juga ada indikasi dari atasan bahwa itu tidak dibolehkan. Jadi saya menentangnya itu, dalam arti dia bilang bahwa dinas itu jangan dikaitkan dengan agama. Jadi saya menentangnya bahwa ini hak saya untuk menjalankan syariat. Ya, jadi untuk menghindari saya berbuat maksiat seterusnya kalau saya mencabut jenggot dan isbal itu kan, saya merasa gimana ya, berbuat kemungkaran. Jadi gimana itu Ustaz? Apakah saya gini Ustaz, dengan teman asalnya itu saya pernah, saya sampai dengan apa terjadi konflik sampai dia mendorong saya dan sebagainya gitu. Jadi saya ingin sekali waktu itu sampai mau memukul dia gitu Ustaz, sampai dia terlari gitu. Sehingga apakah saya harus minta maaf sama yang Nasrani itu atau gimana cara jalannya Ustaz? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk ikhwatul Islam, menghadapi orang bodoh tidak bisa dengan emosi. Sebab ya, kalau menghadapi orang bodoh dengan emosi, tentu mungkin dia akan lebih jahil lagi dan akan lebih bodoh lagi. Ya, menghadapi orang bodoh seperti itu dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladziina yamshuuna 'alal ardi hauna wa idza khathabahumul jahiluna qalu salaama. Ya, dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati, dan apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara dengan ya, kata-kata yang tidak mengenakan, qalu salaama, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang selamat. Makanya Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Ya, antum tidak usah layani orang-orang seperti itu. Dia mau berkata apa, terserah dia. Ya, tidak perlu antum ya membalas dia dengan sikap-sikap yang arogan ataupun yang lain. Sabar wallah. Kalau antum sabar, Allah yang tolong antum. Allah yang akan bela antum. Ya, kata Rasulullah SAW, wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan itu ya bersama dengan kesabaran. Ya, menghadapi orang-orang seperti ini tidak bisa dengan sikap keras. Justru dia akan semakin keras lagi kepada kita. Dia akan semakin kasak kusuk lagi. Tapi kalau kita sabar, kita hadapi dengan senyum, kita hadapi dengan akhlak yang baik, dia pun nanti akan segan sendiri kepada antum insyaallah taala. Yang jelas antum istiqomalah di atas yang hak. Ya. Yang antum yakini dan harus antum yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buatnya, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang ya datangnya tidak disangka-sangka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum tetap bertakwa kepada Allah dengan cara istiqamah di atas ya sunnah itu. Ya, walaupun atasan antum mengancam, walaupun ya teman antum yang Nasrani memperolok, jangan pedulikan. Adapun sikap antum tadi, ya ketika antum mau mukul dia, ya tidak mengapa antum misalnya datang kepada dia meminta maaf, ya silakan, tidak mengapa. Tapi ya kalau memang antum tidak berbuat apa-apa kepada dia, tidak meminta maaf pun tidak apa-apa. Nah. Nah, kita angkat masih di line telepon untuk yang terakhir di 8236543. Kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini anak mau tanya masalah arkanul Islam yang pertama, Ustaz. Iya. Jadi di sini ada yang berdakwah bahwasanya mukmin keturunan pun wajib melafadzkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Mereka mengambil dalil-dalil umum tentang syahadat dan berpedoman pada kitabnya Imam As-Sanusi yang disyarah oleh Muhammad Dasuki, yaitu kitab Umul Al-Barahin halaman 225. Itu bagaimana Ustaz? Itu enggak gitu, seperti itu. Taib. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas perkataan yang sangat batil. Kenapa? Pertama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, yaitu Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi kalau orang tuanya itu Muslim, anaknya otomatis Muslim. Dan tidak perlu dia mengucapkan syahadatain lagi. Yang kedua, bahwa ini adalah ijma' kaum muslimin. Di mana banyak para sahabat yang lahir, ya setelah besar tidak pernah mengucapkan syahadat lagi di hadapan imam. Banyak para ulama ya yang lahir, ya dengan keadaan dalam keadaan orang tua mereka Muslim maksudnya, ya, namun mereka tidak mengucapkan syahadat lagi di hadapan imam sama sekali. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Maka, ya, adapun yang dikatakan oleh perkataan orang tersadi ini adalah perkataan yang batil. Sebatas ya berdalil dengan dalil-dalil yang umum tentang wajibnya mengucap syahadatain tidak cukup. Sebab ada dalil lain yang menyebutkan bahwa yang mengucapkan syahadatain itu khusus bagi mereka yang masuk Islam. Adapun yang terlahir di atas Islam dan kedua orang tuanya Muslim, maka tidak perlu lagi dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman alias dia murtad dari agama Islam. Maka ya perkataan manusia bukan dalil. Ya siapapun dia, karena manusia atau ulama itu ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawlu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang boleh diambil dan dibuang perkataannya kecuali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ternyata itu bertentangan pula dengan ijma, ya kesepakatan para ya kaum muslimin. Baik, cukup Ustaz. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatan pada kesempatan pagi hari ini. Kita baru saja menyimak kajian kitab Ad-Dawa Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani Dawa Isyafi yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Semoga dapat kita ambil faidah dan manfaatnya. Dan kami mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kajian dari kitab ini bisa Anda simak kembali kelanjutannya pada hari Rabu di pekan depan. Dan kami ucapkan terima kasih pula atas segala saran, kritik maupun masukan yang sangat membangun bagi Anda yang telah dikirimkan melalui pesan singkat kami atau melalui website www.radioroja.com. Ikhwatal Islam azan yallah iyakum. Untuk selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian mata acara untuk hari ini. Kami akan jeda dan akan kami berikan beberapa info kajian untuk Anda setelah kami jeda dengan yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. Para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kami informasikan beberapa info kajian untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, insyaallah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 ada beberapa penyelenggaraan kajian yang bisa Anda ikuti dan agendakan. Untuk yang pertama, bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya, ikutilah kajian ilmiah bedah buku yang terbuka untuk umum, ikhwan maupun akhwat, dari pembahasan tema atau judul buku, Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah, diselenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan zuhur di Masjid Raya Pondok Indah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan untuk informasi antum bisa menghubungi nomor telepon panitia di nomor telepon 6800431 atau 08157459 8937 atau di nomor 7121-0303. Kami ulangi, kajian ilmiah bedah buku menuntut ilmu jalan menuju surga yang akan disampaikan oleh penyusun dan penyaji Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan zuhur di Masjid Raya Pondok Indah, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kemudian bagi Anda yang berada di daerah Cikupa, Tangerang dan sekitarnya, pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 juga insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah dari pembahasan materi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah. Dan acara ini diselenggarakan di Masjid As-Salam, Panca Simpati Cikupa, Tangerang, jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan zuhur. Dan acara ini diselenggarakan oleh Pengajian Keluarga As-Salam Tangerang. Untuk informasi bisa menghubungi Bapak Mulyo di nomor 0815-963-7799 atau Bapak Didi di nomor 0816-1447-067. Kemudian kami informasikan juga informasi program off air untuk beberapa atau pada bulan depan. Insyaallah pada tanggal 12 Juli 2008 akan diselenggarakan kegiatan khitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Radio Roja dan bekerjasama dengan Masjid Al-Barakah Cileungsi. Bagi Anda yang berada di daerah Cileungsi dan sekitarnya yang memiliki putra yang belum dikhitan, bisa didaftarkan pada program khitanan massal gratis ini melalui sekretariat kami di nomor 0813-1425-5958 atau 8233661. Dan bisa insyaallah kami terima pendaftaran Anda melalui telepon di 8233661. Kemudian untuk selanjutnya, alhamdulillah Radio Roja juga menyelenggarakan program klinik gratis untuk masyarakat di daerah Cileungsi dan sekitarnya yang pelaksanaannya diselenggarakan setiap hari Senin dan hari Rabu sore jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Cileungsi atau Kampung Tengah dan sekitarnya yang ingin mengikuti atau menghadiri atau berobat gratis, kami persilakan untuk hadir atau datang di tempat kajian atau di tempat pengobatan di samping studio Radio Roja. Kemudian informasi berikutnya, ikutilah silaturahmi akbar atau silaturahmi untuk pelajar yang akan membahas tema Jadilah Pemuda Idaman, yang acara ini dikhususkan untuk pelajar dan gratis pada hari Ahad juga tanggal 22 Juni 2008 jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan Asar, bertempat di Masjid Jakarta Islamic Center Kramat Koja, Jakarta Utara, dengan pembicara Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafizullah dan Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah. Acara ini bisa diikuti, dan bagi para pelajar yang ingin mendaftarkan diri bisa mendaftarkan melalui pesan singkat dengan mengirimkan ketik reg spasi nama spasi jenis kelamin kemudian spasi nama sekolah ke nomor hotline center kami di nomor 0817 9838 6991. Kami ulangi 0817 9938 6991, atau di nomor yang lain di nomor 021 7107 2931, atau di nomor 0852 1622 3383, atau di nomor 0813 8506 0187, dan di nomor 0856 9973 907. Demikian beberapa info kajian dan kegiatan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk operasional Radio Roja. Dan bagi Anda yang ingin turut membantu operasional Radio Roja, bisa mengirimkan melalui transfer bank Syariah Mandiri dengan nomor 10300 10675 atas nama Radio Roja, atau bank BCA nomor telepon nomor rekening 4060 4060 atas nama Agus Hasanuddin. Demikian, dan untuk selanjutnya kita simak kembali tilawah Al-Qur'anul Karim untuk Anda semua dari surat Al-Qalam, surat di dalam juz yang ke 29 dengan qari Al-Akh Muhammad Taha Al-Junaid berikut ini. Al-Qur'an. Law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. بسم الله الرحمن.